عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, dan kita berada di pertemuan ke-72. Masih dalam pembahasan Nawaqidut Tauhid, pasal tentang Al-Kufrul Akbar. Penulis rahimahullahu taala berkata, walidzalika, oleh karena itu, yaitu ini kaitan dengan pembahasan yang lalu, bahwasanya salah di dalam memahami ayat, ya salah di dalam memaknai ayat atau memahami maksud dari ayat, biasa kita sebut dengan istilah takwil, ya dan lain sebagainya. Ini adalah penghalang yang paling luas yang menghalangi kita untuk mengkafirkan seseorang. Dan hal ini kata beliau, walidzalika, disebabkan oleh hal itu, lam yukaffir ba'dul ulama, sebagian ulama tidak mau mengkafirkan ba'dol mu'ayyinin, pribadi-pribadi minal Jahmiyah. Walaupun secara umum pemikiran Jahmiyah ini adalah pemikiran yang jauh menyimpang dari akidah Islam, yang mereka menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah, yang mereka mentakwil, mengubah makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebagian ulama salaf tidak mau mengkafirkan pribadinya. Ya, tidak mau mengkafirkan dalam arti si A, si B, si C. Hal ini sebagaimana dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam tulisan beliau yang berjudul Al-Istighatsatu fi Raddi Al-Bakri. Disebutkan, walihada kuntu aqulu lil Jahmiyah min al-Hululiyah. Oleh karenanya kata beliau, aku kata beliau, aku mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah yang aku temui dari kelompok Haluliyah, yang mana mereka wan nufah, adalah orang-orang yang menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Atau mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku katakan kepada mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ana law wafaqtukum kuntu kafiran. Saya, kalau setuju dengan ucapan kalian itu, ya saya sah disebut orang kafir, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun. Karena kalau bagi saya sudah tahu bahwa ucapan kalian itu, akidah kalian itu adalah kekufuran. Wa antum indi la takfurun. Tapi kalian menurutku bukan orang-orang kafir. Ya. Li'annakum juhalun. Ya. Karena kalian adalah juhal, orang-orang bodoh. Jadi kita perhatikan di sini ya, walaupun para ulama salaf mereka mengkafirkan Jahmiyah secara umum, tetapi satuan orangnya, pribadi-pribadinya terkadang tidak dikafirkan oleh mereka. Karena tentunya seseorang itu di dalam kesesatan tidak satu tingkatan, ya bertingkat di antara mereka, ya. Ada yang memang menjadi dedengkot kesesatan seperti Jaham bin Safwan misalnya, Ja'ad bin Dirham. Tentunya status mereka berbeda dengan status para pengikut mereka yang taklid atau mengambil pendapat mereka. Oleh karenanya kata beliau, ya, menukil perkataan Syekhul Islam, ana lau kuntu wafaqtukum kuntu kafiran. Ana lau wafaqtukum kuntu kafiran. Kalau saya setuju dengan ucapan kalian itu, wahai Jahmiyah, ya saya sudah kafir. Ya. Li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun. Karena saya sudah tahu bahwa ucapan kalian itu adalah ucapan kekafiran. Wa antum indi, ya, dan kalian menurutku tidak bisa dikafirkan. Li'annakum juhal. Karena kalian adalah orang-orang bodoh. Itu perkataan Syekhul Islam. Lalu dikatakan di sini, wa min ajli mani'it ta'wili aidha, dan disebabkan oleh adanya penghalang yaitu berupa ta'wil, lam yukaffir ba'dul ulama, sebagian ulama tidak mau mengkafirkan ba'd, sebagian orang, man yagluna, yang berlebih-lebihan bersifat gulu, fil mauta, terhadap orang-orang yang sudah meninggal, wa yas'alunahum syafa'ata indallah, dan mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal kelak di sisi Allah. Meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan, adalah penyimpangan. Tetapi dikarenakan adanya ta'wil, pemahaman yang salah, sebagian ulama tidak mau mengkafirkan orang-orang yang meminta syafaat, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tentunya syafaat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dari ucapan Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Dikatakan oleh beliau, bagaimana menurut kalian, ya, setelah membaca dalil-dalil, lalu kalian membaca pendapat para ulama, bagaimana menurut kalian tentang hukum seseorang yang berkata, ya Rasulullah, as'aluka syafa'ah hatta mat. Apa hukumnya kalau ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, aku mohon syafa'atmu. Aku mohon syafa'atmu. Rasul sudah meninggal, lalu dia berkata seperti itu, ya Rasulullah, aku mohon syafa'atmu. Qultu, Beliau menjawab, la mani'a an na'tazir liman dzukir. Tidak ada masalah kita memberikan uzur kepada jenis orang yang tadi ditanyakan. Wala naqulu innahu kafirun. Dan kita tidak memponis bahwa dia telah kafir. Wala lima taqaddama annahu mukhti'un. Ya. Wa in istamarra ala khata'ihi. Dan seandainya dia terus-menerus dalam kesalahan tersebut, li'adami ma yunadilu an hadhil mas'alah fi waqtihi. Karena tidak ada yang mendebat, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menegakkan hujah kepadanya. Karena dia membaca ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian katakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, tetapi mereka masih hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Mereka salah dalam memahami ayat ini. Mereka salah dalam memahami ayat ini. Mereka pahami bahwa ayat ini adalah dalil bolehnya meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal misalnya, agar nanti yang sudah meninggal ini memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada syubhat, ada takwil, ada kesalahan pemahaman yang menghalangi dijatuhkannya hukum kafir kepada orang tersebut. Padahal kalau kita kaji pembahasan tentang berdoa kepada selain Allah, ya jelas itu syirkul akbar. Itu jelas syirkul akbar. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa menghukumi dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, salah satunya adalah at-ta'wil. Maka kita, ya para ulama, ya bukan saya, para ulama tentunya memiliki kewajiban untuk menegakkan hujjah, menjelaskan kepada mereka, wahai saudaraku, ayat yang kalian jadikan dalil itu tidak sah dijadikan sebagai dalil, alasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan terkadang bukan salah memahami dalil, tetapi mereka tidak sadar karena mereka jahil, tidak memiliki ilmu, ternyata hadis yang mereka pakai adalah hadis yang lemah misalnya, atau hadis yang tidak sahih misalnya. Ini pun menjadi penghalang di mana kita wajib menjelaskan kepada mereka. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa min ajli mani at-ta'wil kadzalika lam yukaffir as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum al-khawarij. Dan disebabkan oleh penghalang yang disebut dengan ta'wil pula, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak mengkafirkan khawarij, alladzina kharaju alaihim, yang memberontak kepada mereka, wa harabuhum, bahkan memerangi para sahabat, wa khalafu umuran katsiratan mujma'an 'alayha, bahkan khawarij menyelisihi banyak sekali perkara di antara perkara-perkara yang sudah disepakati bainas sahabati ijma'an qat'iyan, telah disepakati di antara para sahabat. Mereka mengkafirkan Ali ketika para sahabat sepakat bahwa Ali adalah satu dari empat orang khulafaur rasyidin, satu dari empat orang yang dijamin masuk surga. Tetapi kita melihat sikap Ali bin Abi Thalib sendiri dan sikap para sahabat seperti Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain, mereka tidak mengkafirkan khawarij karena disebabkan adanya syubhatu ta'wil. Ya, kerancuan, kesamaran yang disebabkan oleh menta'wil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu beliau berkata, wa'ala wajhil umum, secara umum kita sampaikan, mas'alatu takfir al-mu'ayyan mas'alatun kabirah. Permasalahan mengkafirkan pribadi si A, si B, si C, ini adalah permasalahan yang besar. Min masailil ijtihad. Dan ini masuk kategori permasalahan ijtihad. Artinya dikembalikan kepada ulama-ulama yang senior. Kita hanya membacakan teorinya saja agar kita bisa berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan ini. allati takhtalifu fiha al-anzarul mujtahidin. Dan terkadang ya pandangan para ulama dalam masalah ini berbeda satu dengan yang lainnya. Walil ulama'i fiha aqwalun wa tafsilatun laisa hadha maudhi'u bastiha. Dan para ulama memiliki tafsilat, rincian-rincian hukum dalam masalah ini. Ya, memiliki penjelasan-penjelasan yang panjang lebar tentang masalah ini. Tetapi ini bukan tempat kita menjelaskannya, kata beliau. Karena memang judulnya saja Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Yaitu memudahkan memahami akidah Islam. Walihada, oleh karenanya kata beliau, yan bagi lil muslim, semestinya seorang muslim itu an la yata'ajjal, tidak boleh dia tergesa-gesa, tidak boleh dia terburu-buru fil hukmi ala syakhs, di dalam menghukumi seseorang, si A, ya, si fulan, ya, si fulanah. Jangan tergesa-gesa di dalam menghukumi manusia. La an la yata'ajjala fil hukmi ala syakhs, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Au al jama'atal mu'ayyanata, apalagi menghukumi jamaah banyak orang. Bil kufri, dengan hukum kufur. Hatta sehingga yata'akad min wujudi jami'i syurutil hukum. Sehingga dia memastikan dulu apakah semua syarat-syarat hukum sudah terpenuhi, ya, wantifa'u jami'i mawani'i takfiri fi haqqihi. Dan yang kedua, pastikan bahwa penghalang-penghalang kekafiran itu sudah hilang. Jadi syarat terpenuhi, penghalang terangkat. Ini pembahasannya satu kitab khusus. Ada satu kitab khusus, bahkan bukan satu kitab, banyak sekali. Ya, banyak sekali kitab yang apa namanya yang secara khusus membahas permasalahan itu, tapi panjang. Itu hanya dibaca oleh orang-orang yang memang penuntut ilmu. Penuntut ilmu artinya mereka memang orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu alat, ya. Mereka mendalami ilmu syariat secara fokus, secara mendalam, dalam kurun waktu yang panjang. Mungkin bisa membaca kitab-kitab yang panjang seperti itu, tapi hari ini kita bahas secara umum hanya sebagai gambaran bahwa dalam Islam tidak sederhana, tidak mudah kita mengkafirkan seseorang. Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dan harus ada penghalang-penghalang yang dihilangkan. Wa hadza yuj'al وهذا يجعل مسألة التكفير المعين من مسائل الاجتهاد. Dan hal ini menjadikan permasalahan takfir, ya, mengkafirkan seseorang ini masuk kategori permasalahan ijtihad. Allati la yuhkam fiha bil kufr ala syakhs au jamaah au ghairihim minal muayyinin illa ahlul ilmi. Yang mana tidak boleh kita mengkafirkan si A, si B, si C dan lain sebagainya kecuali apabila mereka adalah orang-orang yang berilmu. Artinya yang menghukumi itu adalah orang-orang yang berilmu. Li'annahu yahtaju ila ijtihadin min wajhain. Karena permasalahan mengkafirkan ini membutuhkan ijtihad, membutuhkan kelengkapan-kelengkapan alat. Paling minimal dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ma'rifatu hal hadzal qaul awil fi'l alladhi sadara min hadzal mukallaf mimma yadkhulu fi anwa'il kufril akbar amla. Pertama adalah kenapa kita katakan butuh ijtihad? Karena ketika seseorang melakukan satu perbuatan, lalu kita menilai perbuatan tersebut. Menilai satu perbuatan itu harus dengan dalil syar'i, atau menilai satu ucapan itu harus dengan dalil syar'i, bahwa satu perbuatan atau satu ucapan, kata beliau, memang telah dihukumi kafir menurut dalil-dalil syar'i, baik dari Quran ataupun As-Sunnah. Dan tentunya orang-orang awam tidak bisa, ya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk beristimbat hukum. Ya, istimbat itu artinya mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Quran atau dari hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kenapa permasalahan takfir ini adalah permasalahan ijtihadiyah yang hanya dilakukan oleh para ulama. Alasan yang kedua, ma'rifatul hukmi as-sahih alladhi yuhkam bihi ala hadzal mukallaf. Yaitu ketika kita berbicara tentang takfir, maka kita sedang berbicara tentang hukum yang akan kita jatuhkan kepada seorang mukallaf yang melakukan pelanggaran. Jadi yang dibahas adalah perbuatannya dari sisi dalil-dalil syar'i, dan yang kedua adalah status hukum yang akan dijatuhkan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Wahal wujidat jami'u asbabil hukmi alaihi bil kufur. Apakah sudah terpenuhi semua sebab-sebab ya hukum sehingga kita bisa mengkafirkan? Wantafat jami'ul mawani' min takfirihi. Apakah semua penghalang sudah dihilangkan? Dan sampai akhir, ya. Kalau dikatakan di sini wal hukmu, ini penting para pemirsa Niaga TV. Wal hukmu alal muslimi bil kufur, menghukumi seorang muslim telah kafir. Wa huwa la yastahiqquhu, padahal dia tidak berhak menyandang gelar tersebut. Dzanbun azimun, adalah dosa yang besar. Menghukumi seorang muslim kafir, padahal dia tidak la yastahiq, dia tidak berhak mendapatkan hukum tersebut. Maka orang yang mengucapkan kalimat kafir kepada saudaranya sudah melakukan dzambun azimun, dosa yang besar. Li'annahu hukmun alaihi bil khuruji min millatil Islam. Karena ucapan kafir itu artinya ucapan yang memponis bahwa orang itu telah keluar dari Islam. Wa annahu halalud dam wal mal, dan bahwa hartanya telah halal dan darahnya telah halal. Wa hukmu alaihi bil khuludi finnar, dan ketika kita mengucapkan kepada saudara kita yang muslim anta kafir, artinya kita sudah mengatakan dia kekal di dalam api neraka. In mata ala dzalik, kalau dia mati dalam kondisi tersebut. Walidzalika, oleh karenanya, waradal wa'idus syadid, telah datang di dalam dalil-dalil, ya khususnya dalam hadis Nabi, ancaman yang keras, fi sya'ni terkait, man yahkum ala muslim bil kufur. Telah datang dalil-dalil yang tegas, yang keras, terkait dengan hukum mengkafirkan seseorang yang muslim. Ya, wahuwa laisa kadhalik, padahal dia bukan orang kafir. Faqad thabata an Abi Dzar, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadhalik. Ya, barang siapa yang menuduh saudaranya fasik, atau dia melempar, ya, melempar saudaranya dengan tuduhan kafir, padahal saudaranya tersebut tidak fasik dan tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Tuduhan itu apa? Kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi tidak main-main para pemirsa Niaga TV, ya. Lalu dikatakan di sini, walidzalika, oleh karenanya, fa innahu yajibu alal muslim, wajib atas setiap muslim, alladhi yuridu linafsihi an-najata, yang menginginkan untuk dirinya keselamatan, an la yata'ajjal, hendaknya mereka tidak tergesa-gesa, fi isdaril hukmi, di dalam memberikan hukum ala ahadin, kepada seseorang minal muslimin, di antara kaum muslimin, bil kufri awishyirki, ya, dengan kekufuran atau kesyirikan. Terakhir, ya, sedikit lagi, ada satu baris lagi. Kama annahu, sebagaimana yuhram, diharamkan alal ammah, kepada orang-orang umum, wasigar tullabil ilm, kepada para penuntut ilmu pemula, an yahkumu bil kufur, menghukumi dengan hukum kufur, ala muslimin muayyanin, atas seorang muslim tertentu, wa ala jama'atin, au atas jama'ah muayyanah minal muslimin, ya,

minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha, mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kita telah membuka dua layanan. Ada dua layanan yang kami buka, layanan telepon dan layanan pesan singkat, di dua nomor yang tentunya telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita ingin memulai dari pertanyaan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalimantan Barat, yang disaksikan malaikat siang dan malaikat malam salat jamaah subuh di masjid, ataukah termasuk jamaah di rumah? Ya, wallahu alam bissawab ya. Tentunya tergantung ya, tergantung. Bagi laki-laki ya di masjid, bagi perempuan di rumah. Dan malaikat itu malaikat yang menemani kita ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata, ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar, bergantian atas kalian malaikat siang dan malaikat malam. Ya, dan pergantian itu terjadi dua kali ya, di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, artinya tergantung. Kalau kita sedang salat di masjid, maka mereka menyaksikan kita salat di masjid. Tetapi ketika mereka yang diikuti oleh malaikat yang dicatat amal-amalnya tersebut sedang sholat di rumah, misalnya para wanita, maka mereka menyaksikan di rumah. Tetapi kalau dimaksudkan bahwa inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yaitu sholat berjamaah fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan, keutamaan yang begitu banyak. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini pertanyaannya mengenai berdoa ya Pak Nia. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka dia di neraka. Gitu kan kira-kira artinya ya. Baik. Jadi pertanyaan saya, apa maksud berdoa di sini Pak itu ya? Apakah maksud berdoa di sini kita umpamanya pergi ziarah ke kuburan kan? Kuburan wali lah istilahnya kan. Di sini kan ada biasa orang pergi ke sana ke Barus. Ada situ kuburan Syekh. Nah, apakah umpamanya kalau kita ke situ, kita mengatakan begini, tolonglah Syekh agar doa saya mintakan kepada Allah akan dikabulkan gitu. Apakah itu maksud berdoa kepada selain Allah, Pak? Itu saja. Yang dimaksud bunyi hadis itu. Baik, itu saja. Dan, ya, tolong penjelasannya yang sejelas-jelasnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah meminta kepadaku, maka aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang meminta saat mereka meminta. Jadi doa adalah ibadah yang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan dalam riwayat dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa, menyeru, meminta selain Allah subhanahu wa ta'ala, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ya, siapakah yang lebih sesat, kata Allah, siapakah yang lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu, yaitu kepada orang-orang yang tidak bisa menjawab doa mereka. Ya, dan mereka tidak tahu bahwa manusia berdoa kepada mereka. Ya, jadi Allah mencela, itu adalah orang yang paling sesat yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u ma Allahi ahada." Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa kepada selain Allah, meminta, memanggil nama selain Allah, "La yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabalakum." Seandainya pun mereka dapat mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Oleh karenanya para ulama menjelaskan berdoa dalam arti meminta. Ya Syekh Fulan, madad, madad, madad. Ya Husain, madad, madad, madad. Agisna, agisna, agisna. Tolong kami, bantu kami, lapangkan kesulitan kami. Ini syirik. Bahkan masuk kategori asyirkul akbar. Ini masuk kategori asyirkul akbar. Karena dia meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, apakah orang yang berziarah pasti berdoa kepada selain Allah? Belum tentu. Banyak orang yang berziarah tujuannya adalah menegakkan sunnah. Yaitu tujuannya untuk zikrul maut, untuk mengingat kematian. Tetapi sebagian kaum muslimin ya, ini yang tadi kita bahas bahwa mereka salah dalam memahami ayat. Atau gurunya salah di dalam menjelaskan ayat kepada mereka. Mereka menyangka bahwa di antara bentuk taqarrub ilallah ta'ala adalah dengan mendatangi kuburan orang-orang soleh, lalu bertabarruk, mencari keberkahan di kuburan tersebut. Padahal ini dalam agama tidak diperbolehkan. Bahkan dahulu, ziarah kubur dilarang dikarenakan permasalahan tersebut. Ya, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, ala inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ya, dahulu awalnya tidak diperbolehkan. Lalu di kemudian hari diperbolehkan, fazuruha. Silakan kalian ziarah kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu adalah mengingat akhirat. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagian kaum muslimin yang awam, ya, yang mendapatkan penjelasan yang salah dari guru-guru mereka, mereka memanggil nama orang-orang yang sudah meninggal. Tentunya ini adalah perbuatan yang syirik. Ya, perbuatan yang menyimpang. Ya, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti para ulama membaginya menjadi dua. Ada orang yang berdoa dalam arti memanggil nama orang tersebut. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Nah, ini syirkul akbar. Ini bisa dihukumi syirik besar. Tapi kondisi yang kedua, dia tidak meminta secara langsung kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi dia berkata, ya Allah, dengan hak Nabimu Muhammad SAW. Atau dengan hak para nabi, dengan hak para syuhada misalnya. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, diperdebatkan oleh para ulama, tetapi ini tidak dianggap syirik oleh para ulama, tetapi dianggap melakukan perbuatan bid'ah, ya, yang tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, walaupun sebagian ulama membolehkannya seperti Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam membolehkan berdalil dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa pernah ada yang berdoa dengan lafaz seperti itu, hanya saja dijelaskan oleh para ulama hadisnya adalah lemah ya. Jadi bedakan antara berdoa dalam arti memanggil ya Syekh fulan agisna agisna, ya ya badawi madad madad, ini dilarang, para ulama melarangnya, mereka sepakat melarang hal ini. Tapi kalau bentuknya adalah tadi ya Allah ya Rahman dengan hak fulan saya minta ini dan itu, ini para ulama berdebat tentang boleh atau tidaknya. Sebagian membolehkan, tetapi pendapat yang paling kuat cara seperti itu tidak dikenal dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang melakukannya tidak dihukumi syirik, tetapi dihukumi telah melakukan perbuatan yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Nurul Rimbo Jambi. Berdosakah kami kalau menjauhi saudara yang sering mengolok-olok kami dengan sebutan lebay dalam beribadah yang mengikuti manhaj salaf? Tentunya kita akrab dengan orang-orang yang satu pemahaman dengan kita, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, al-arwahu, apa kata Nabi dalam hadisnya? Al-arwahu junudun mujannadah. Ya, idza ta'arafa talaf wa idza takhalafa, apa kata Nabi? Au kama qala Rasulullah, bahwa arwah itu seperti tentara-tentara. Kalau mereka saling mengenal, mereka akan akrab. Tetapi kalau mereka tidak saling mengenal, mereka akan saling menjauh. Dalam perumpamaan modern dikatakan burung itu hinggap di ranting dengan burung yang sejenis dengannya. Artinya kita tidak memutus tali silaturahmi, tetapi kita mengurangi interaksi, ya mengurangi pertemuan dengan mereka karena mereka mencela, menghina kita, saya rasa tidak masalah. Tapi kita tidak putus silaturahmi, kapan ada waktu, ada kesempatan kita berkunjung, sekalian kita berdakwah, mengajak mereka mengenal agama, mengenal sunnah dan lain sebagainya. Tapi mencari teman akrab yang kita jalan bareng, duduk bareng, sama-sama, tentunya kita harus selektif. Rasulullah berkata, Al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian bersahabat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus dari hamba Allah Bengkulu. Halo. Baik, sepertinya terputus. Kita kembali ke pesan singkat. Apa yang dimaksud dengan puasa Ayyamul Bid? Yaitu puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 hari ini ya. Hari ini, besok, dan lusa itu adalah bertepatan dengan Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Siapa yang puasa Ayyamul Bid? Ya, seolah-olah dia puasa setahun. Ya, karena kebaikan itu dikali 10. Ya kalau sehari, sebulan kita puasa 3 kali, kali 10 berarti 30. Kalau kita istiqomah melaksanakannya 1 tahun, maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Allah alam bisa. Hamba Allah di Bengkulu, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, tadi masalah tauhid ya, mohon maaf ini menyimpang dari tema ya Ustaz, tapi masih masalah konsultasi agama ya Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya, hijrah hampir 5 tahun ini yang saya ceritakan di kebun itu Ustaz. Iya. Inilah saya kedatangan kawan baru dari Riau yang kebetulan hijrah ke Bengkulu juga. Dan alhamdulillah beliau itu ahli sunnah seperti itu Ustaz, bahkan secara busananya pun ya pastinya syar'i seperti itu. Satu nah, pemahaman sudah saya katakan Ustaz, dia ingin mengikuti kajian tempat saya. Saya ceritakan kajian di sini itu labelnya NO seperti itu. Dan saya hanya mampu mengingkari secara hati karena beliau-beliau yang di sana itu udah ahli-ahli pesantren NO dari Jawa Timur, kata saya. Terus kata beliau, nggak apa-apa ngikuti. Tapi udah saya bilang, Ustaz, kalau di sini banyak subhatnya, ya sedikit-sedikit lah kita mencoba untuk memasuki ahli sunnah tersebut. Tapi beliau tetap ingin, Ustaz, walaupun gimana ya Ustaz, saya berat seperti itu. Terus kata beliau, kebetulan terus dan beliau bertanya, antum itu kalau mengajar dirinya bagian apa? Ya Alhamdulillah, otomatis saya nggak berani mengambil kitab-kitab akidah. Saya mengambil tahsin. Selain tahsin juga, saya mengambil yakni yang bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi Alhamdulillah, beliau ingin mengikuti. Ya saya terangkan, kajian setiap hari Jumat itu tidak lepas dari subhat dan bid'ah. Ya gimana ya, namanya saya di kebon, saya perlu interaksi, saya perlu... Baik, Ibu. Ilmu banyak. Nah, seperti itu. Katanya beliau juga daurah di sini bingung. Gimana Ustaz solusinya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu ya, hamba Allah di Bengkulu. Ya, pemirsa Niaga TV. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqamah di dalam meniti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, komitmen dengan sunnah Nabi, komitmen dengan tauhid, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menetapkan langkah kita di atas jalan yang lurus insyaallah. Lalu bagaimana ketika ada teman kita yang datang, ya, dia memiliki satu pemahaman dengan kita, tentunya itu nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita memiliki kawan dalam rasa mungkin sepi, tidak ada yang atau belum ada yang satu pemahaman dengan kita dalam menjalankan agama, lalu tiba-tiba muncul orang yang satu pemahaman dengan kita, tentunya itu adalah satu anugerah, satu nikmat. Ya tinggal bagaimana ibu dan beliau bisa berta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Lalu bagaimana Ustadz, dia pengen ikut, ya? Kalau sekedar dia ikut dengan ibu misalnya, ya, ikut tahsin Quran, saya rasa nggak ada masalah, ya. Ibu misalnya mengajarkan beliau tahsin Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu terkait dengan bahasa Arab, ya silahkan. Tetapi kalau kira-kira apa namanya hanya acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi, ya hendaknya jangan diikuti, ya. Kalau memang tidak ada contohnya dari Nabi, ya jangan diikuti. Tapi hal-hal yang lain seperti tahsin Quran, atau sholat berjamaah, atau berinteraksi dalam perkara-perkara yang mubah, ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, ya, perkumpulan ibu-ibu misalnya, selama di dalamnya tidak ada apa namanya perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, atau ada perkara yang dilarang oleh syariat, kita masuk ke dalamnya untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, atau bahkan untuk berdakwah di dalamnya, tentunya itu satu niat yang mulia. Ya, tidak boleh kita halangi. Itu satu niat yang mulia. Tinggal bagaimana ibu dan beliau saling, sekali lagi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki tetangga yang sering mencela dan menggibah keluarga kami kepada orang-orang. Saya pribadi merasa tidak nyaman, kadang hati saya menjadi kesal, namun saya simpan dan saya berusaha tidak membalasnya. Bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang dan ridho dengan apapun perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan, agar hati kita bersih, terhindar dari hasad dan benci. Allah'alam bisawab, ya, ketika orang menggibah kita, tidak ada kejelekan yang akan menimpa kita. Ya, tidak akan ada keburukan sama sekali yang akan menimpa kita. Keburukan itu akan menimpa orang yang melakukan keburukan, kita tidak melakukan keburukan. Dalam hadis, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, atadruna mal muflis, atadruna mal muflis fikum. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian, kata Nabi. Para sahabat berkata, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki dinar ataupun dirham, emas ataupun perak. Ya, maka Rasul berkata, bukan itu orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa shadaqatin. Orang yang datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, orang yang datang dengan pahala zakat dan lain sebagainya, dia datang dengan banyak pahala amal ibadah. Waqad jaa wa jaa wa qad syatama fulan. Tetapi dia datang di waktu yang sama dalam kondisi pernah mencela si fulan. Wa daraba fulan, memukul si fulan yang lain. Wa syafaka dama fulan, dan dia menumpahkan darah si fulan. Ya. Wa dan dia memfitnah si fulan, dia menggibah si fulan. Maka apa yang terjadi, kata Nabi, akan diambil dari kebaikan orang-orang tersebut. Yang tadi dia punya pahala salat, dia punya pahala sedekah, dia punya pahala saum, dia punya pahala zakat dan lain sebagainya, yukhadhu min ajrihi, akan diambil dari pahala orang tersebut, wa yu'ta, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia pukul, kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, kepada orang-orang yang pernah dia fitnah, kepada orang-orang yang pernah dia ghibah. Ya, ini adalah hiburan yang begitu luar biasa. Bagi orang-orang yang selama ini merasa dizalimi, jangan bersedih. Ya, sebenarnya kita sedang mendapatkan kebaikan, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah tanpa harus berlelah-lelah. Itu menjadikan kita tenang. Ya, itu menjadikan kita tenang. Ya, belum lagi kesabaran, pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, saking banyaknya pahala yang akan mereka kumpulkan pada hari kiamat. Jadi orang yang menggibah, pahalanya dikasih ke kita. Lalu gimana Ustaz kalau dia terlalu sering menggibah? Saking seringnya nanti pahala dia habis. Ya enggak ada masalah, nanti dosa. Dosa orang yang digibah akan diberikan kepada orang yang menggibah tersebut. Jadi bersabar. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau engkau biasa membalas kejelekan dengan kebaikan, boleh jadi orang yang tadinya benci kepadamu, orang yang tadinya tidak suka kepadamu, boleh jadi akan menjadi teman akrabmu di satu waktu. Akan menjadi teman dekatmu di satu waktu yang akan datang. Itu kita tidak ada yang tahu. Maka bersabarlah. Ya, wasbir ala ma asobak, kata Allah. Ya, bersabarlah atas apa yang menimpamu, ya, dan berusaha berihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buktikan bahwa kita tidak benar seperti itu. Ya, buktikan bahwa kita tidak melakukan hal tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah suami yang tak pernah salat dapat dikatakan kafir? Ya. Allah alam bissawab, pertama diajak salat. Kalau suami tidak mau salat, berusaha diajak salat, dinasehati, diingatkan untuk salat. Tetapi kalau sudah dinasehati, diingatkan, diajak untuk salat, tetap tidak mau salat sama sekali, maka dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Antara seorang yang beriman dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, artinya tidak mengerjakannya sama sekali, maka dia sudah kufur. Di ayat Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Mereka meninggalkan generasi yang lemah, yaitu generasi yang selalu memperturutkan hawa nafsu dan memenuhi syahwatnya saja dan suka meninggalkan salat, fasaufa yalqauna ghayya. Mereka akan dimasukkan ke dalam lembah ghay, satu lembah yang ada di neraka. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan salat, membayar zakat, maka mereka saudaramu seagama. Artinya kalau mereka enggak salat, bukan lagi saudara kita seagama. Ya, Abdullah bin Syaqiq berkata, ya, maka na ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuha kufrun ghairus shalah. Tidak pernah para sahabat Nabi memandang ada satu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan seseorang kufur kecuali sholat. Artinya diajak dulu, diingatkan untuk mau sholat. Tapi kalau sudah diingatkan, sudah diajak, ibu sudah bersabar, dia tetap total tidak sholat sama sekali. Allah alam bisawab, menurut pendapat yang kuat, dia tidak disebut sebagai muslim. Allah alam bisawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Mana Bu Zaini di Melawi, Kalimantan Barat, Ustaz. Masya Allah. Silahkan, Bapak. Oke, ini Ustaz. Mau nanya, ini masalah fikih nih, Ustaz. Baik. Di dalam hadis Bukhari itu, ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, lalu makmum disuruh mengatakan, Rabbana wa lakal hamdu. Itu maksudnya, si makmum ini membacanya kapan, Ustaz? Apakah ketika bangkit, apa setelah berdiri? Baik, itu atau saja, Bapak. Makmum kami Allahu liman hamidah juga. Begitu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Rasulullah berkata, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Apakah itu ketika berdiri, apakah ketika tegak? Allah alam bisawab, ketika tegak. Ya. Ketika tegak, ya, sami Allahu liman hamidah, maka makmum bangkit, lalu ketika mereka tegak berdiri, barulah mereka membaca Rabbana walakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu dibaca setelah mereka tegak berdiri. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan mengamalkannya mudah-mudahan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.